Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik, saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 10, kemudian Amsal 29 ayat yang ke-19. Berikan juga pembatas Alkitab di sana. Dan kemudian Yehezkiel 36 ayat 26, saudara juga memberi pembatas Alkitab di sana. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca dulu dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat 20, kita akan membaca pada hitungan ketiga, 1, 2, iya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian ini, kita diperhadapkan kepada satu realita, bagaimana anak harus taat kepada orang tuamu. Dan itu dikatakan menjadi satu bagian daripada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, oleh karena itu, mentaati orang tua menjadi gugatan yang mutlak bagi tiap anak. Sama seperti ibu punya kewajiban, kemudian ayah punya kewajiban, orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Nah, yang menjadi menarik di dalam bagian ini perlu kita pikirkan bersama adalah bahwa ketika seorang anak dituntut untuk taat kepada orang tuanya sebagai bagian dari apa yang Tuhan tetapkan, menjadi pertanyaan serius kita adalah apakah anak itu kemudian otomatis taat? Anak bisa jadi tidak taat. Kalau begitu anak itu melanggar perintah Tuhan. Ya. Tetapi ada pertanyaan kedua yang menarik juga. Kalau anak itu tidak taat, kenapa? Lah kalau orang tuanya gagal mendidik anaknya. Berarti apakah orang tua juga punya obligasi terhadap kegagalan itu? Atau punya tanggung jawab terhadap kegagalan itu? Jawabnya juga iya. Jadi anak bertanggung jawab dalam ketaatannya terhadap orang tua. Tetapi orang tua juga bertanggung jawab dalam membentuk ketaatan anak terhadap dirinya. Karena itu akan menjadi gugatan tuntutan yang paradoks. Yang wajib taat terhadap orang tua dan orang tua mengajar anak menjadi taat adalah dua gugatan yang datang dalam dua arah. Ya, sehingga dua-duanya harus dipenuhi menjadi satu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi hal yang penting untuk kita pikirkan bersama bagaimana seharusnya kita memahami kebenaran itu. Nah, oleh karena itulah ketika anak dituntut taat pada orang tuamu dalam apa? Dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, nanti ini akan menjadi pemikiran kita juga bagaimana anak kalau disuruh bohong sama orang tuanya, apakah kemudian dia juga harus taat dalam segala hal? Nah, saya pikir harus diwarnai dan dipahami dalam kebenaran firman. Ya, karena itu yang Tuhan kehendaki. Tapi pasti amat jelas bukan? Tuhan tidak pernah menghendaki kamu jadi pembohong kan? Jadi itu bukan debat kusir yang terlalu perlu untuk diperdalam. Tetapi pada hakikat dan prinsip ukuran apa yang menjadi kedaulatan Allah terhadap nilai-nilai itu. Dan itulah yang penting. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kemudian ketaatan itu menjadi satu nilai yang penting di dalam kehidupan anak? Ya, bagaimana itu terbentuk di dalam Amsal pasal 31 ayat 1 dikatakan begini. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Ya. Lalu, di dalam Amsal pasal 1 ayat ke-8 dikatakan juga, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dua aspek ini menjadi menarik. Pertama, saudara, adalah kedua orang tua terlibat dalam pembentukan ketaatan anak dengan ajaran. Jadi ayah dan ibu tidak bisa lari daripada itu. Sehingga ketika ayah dan ibu harus memainkan lakonnya, bagaimana penulis Amsal menaruh didikan ayah dan ajaran ibu. Ajaran adalah sesuatu materi yang perlu disampaikan sebagai sebuah kebenaran. Sementara didikan adalah proses terus mendeduk, terus menerus membentuk orang itu menjadi seorang yang memahami apa yang mestinya dilakukan. Saya kasih contoh, guru mengajar di dalam kelas, itu namanya proses belajar mengajar. Maka dia sudah menyampaikan ajaran. Tetapi guru yang tidak menjadi role model, dia tidak menjadi pendidik yang baik. Pendidik itu adalah sesuatu yang tidak pernah selesai. Artinya begini, kalau ajaran itu kan satu semester ujian, lalu satu periodik bisa lulus, lulus SD, lulus SMP. Pendidikan nggak pernah selesai. Lalu yang namanya ajaran kan dalam proses, dalam kelas itu. Jam mengajar, jam berapa sampai jam berapa. Di luar jam itu gimana? Itu pendidikan terus berjalan. Role model. Pendidikan adalah sesuatu yang bisa dilihat. Pendidikan bukan sekedar sebuah materi. Tetapi bagaimana mengajar orang hidup, bagaimana di apa menghidupi kehidupan dengan cara yang bertanggung jawab. Sehingga ayah dan ibu memainkan role model yang luar biasa sekali. Sehingga saya pikir-pikir, apa yang ditempatkan Amsal jadi luar biasa. Ibu punya banyak waktu dengan anak untuk membicarakan, mengajar, apa yang mesti. Begini lo nak, begini lo nak, begini lo nak, begini lo nak. Lalu sang anak itu akan merekam papa yang mungkin banyak keluar, tetapi dia melihat bagaimana ayahnya bertindak dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Sehingga ayah itu menjadi pendidik lewat perilaku hidupnya. Ya, dia pulang, maka apa yang diajarkan si anak kemudian menjadi satu aktualisasi yang kuat. Karena apa yang diajarkan oleh ibu dilihatnya pada ayahnya. Sehingga ayah menjadi pendidik yang hebat pada dirinya dan menanamkan pada anak nilai-nilai yang semestinya. Nah, karena itu banyak sekali guru adalah pengajar yang baik tapi bukan pendidik yang baik. Itu juga jadi repot, saudara. Ya, maka kita harus menjadi pengajar yang baik sekaligus pendidik yang baik. Banyak pengkhotbah yang baik tapi bukan teladan yang baik. Maka kita harus menjadi pengkhotbah yang baik sekaligus juga teladan yang baik. Nah, hidup di dalam perkelahian keseharian kita, hidup bagaimana melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan kita adalah satu tuntutan yang harus kita jalani di dalam keseharian kita. Karena itu, firman itu harus diajarkan kepada anak-anak. Ajarkan kepada anak-anak terus menerus. Ketika orang Israel keluar apa dari tanah Mesir, lalu bagaimana mereka mau memasuki hidup, tuntutan Tuhan sangat jelas. Ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang kali, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir dan seterusnya. Maka mengajarkan kepada anak-anak firman Tuhan menjadi gugatan yang perlu untuk kita lakoni. Karena itu muncul persoalan, firman apa yang mau diajarkan kalau orang tuanya gak ngerti. Karena itu sebetulnya adalah sebuah kengerian. Kalau sampai anakmu lebih pintar dari kamu, cari di mana pasal Alkitab. Matius di mana, misalnya Markus, Lukas, kitab-kitab. Itu bagi saya sudah jadi ngeri. Kadang-kadang banyak orang tua excuse. Ya kita gak keburu sih pak, anak-anak yang sekolahnya sekolah Kristen jadi belajar. Itu kalimat salah, maafkan saya. Engkau sudah menjadi penjahat pada dirimu ketika engkau mengaminkan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. No, salah. Karena itu engkau harus belajar lebih lagi. Ya, kita mesti lebih ngerti. Ya. Dan yang kedua kemudian, ketika kita tahu kitab itu, mesti tahu juga isinya, bukan? Bagaimana kita mau mengajar? Kalau dia tiap kali bertanya, kita gak bisa jawab. Supaya bisa jawab gimana? Ya kita juga mesti belajar. Maka kita ajarkan kepada dia. Apa yang dipertanyakan dari ajaran, kita mesti bisa jawab. Kalau kemudian dia mendengar sesuatu di luar, ditanya pada kita, kita gak bisa jawab, kita masih bisa cari informasi ke kiri dan ke kanan. Itu menjadi beban moral bagi seorang tua. Jangan harapkan anakmu pernah akan menjadi anak yang taat kalau engkau tidak memberikan apa yang dibutuhkannya. Dan yang dibutuhkan utama dalam ketaatan adalah pengenalan akan firman itu. Nah, kemudian ketika kita mengajarkan kepada dia firman Tuhan, kita juga mesti mengajarkan kepada dia nilai-nilai kehidupan. Karena banyak juga anak-anak kita yang jadi rada aneh. Semua ayat hafal. Ya. Tetapi kemudian dalam pergaulan jadi kuper. Saya pikir juga perlu satu kehati-hatian. Perlu sebuah keseimbangan dalam kehidupan. Ya. Saya pikir saya agak bingung kalau ada orang tua berkata, wah anak saya cuma bisanya lagu-lagu rohani pak. Lagu-lagu dunia dia gak mau. Dia gak ngerti. Dia gak mau nyanyiin. Saya jadi bingung lagu dunia itu apa. Saya tanya dong ya. Oh lagu rohani oke lah lagu-lagu gereja. Itu lagu-lagu dunia apa? Lagu-lagu yang ada di TV-TV segala macam. Pokoknya gak ada di Alkitab atau namanya gak ada di buku nyanyian. Lah kalau gitu dia nanti ke sekolah nanya Indonesia Raya. Lagu dunia dong. Apa kau mau bilang, oh itu bukan lagu dunia pak, itu lagu negeri. Loh? Kalau mau nyanyi dari barat sampai ke timur, lagu apa itu? Kalau saya mau nyanyi lagu Batak, lagu apa itu? Mestinya lagu dunia dipahami bukan karena sekedar itu bukan nyanyian rohani. Tapi lagu dunia yang berorientasi kepada kehendak diri. Itu lagu dunia. Yang bernilai duniawi. Jadi anak-anak jangan sampai terkurung. Lalu tidak mampu berinteraksi. Karena itu anak mesti dididik di luar rumah juga. Supaya dia memahami nilai kehidupan, dia mengerti segala sesuatu. Ya, itu nilai-nilai yang berlaku. Bagaimana ini, bagaimana bergaul, bagaimana hormat, bagaimana santun, dan seterusnya. Ya, dan yang ketiga mesti diajarkan kepada anak-anak itu juga pengetahuan umum. Ya, pada waktu anak-anak mau pergi sekolah ke luar negeri, beberapa orang tua minta saya. Saya bilang gini deh, pada satu-satu kumpulin deh anak-anak. Karena mereka ketakutan. Aduh Pak, saya punya saudara kemarin kirim anaknya, waduh sekolahnya lulus, bagus, pulang, tapi gak ngerti, gak mau Tuhan, gak mau lagi ke gereja, karena semua agama sama. Saya bilang kumpulin dah. Jadi ada beberapa anak itu kemudian dikumpulkan, ya, lalu beberapa temannya juga mau sekolah keluar. Nah, saya mesti bicara sama mereka. Apa yang ada di luar sana, kira-kira kalau kamu pergi ke Amerika sana, apa yang akan kamu hadapi? Ide tentang agama, ide tentang kebenaran, ya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan, pasti kamu akan terpukau. Saya jamin, kamu akan amat sangat tertarik. Dan kemungkinan kamu akan muak dengan gereja. Tapi saya kasih tahu kamu hari ini. Sesungguhnya gereja seharusnya kaya. Entahlah yang kau tahu selama ini. Seharusnya gereja mampu mempunyai nilai-nilai yang dipaparkan secara hebat. Lalu saya memberikan pengertian pada mereka. Nanti kau udah pulang tuh, tengah-tengah jalan, pulang semester, ngomong. Iya, om bener loh. Waduh, gila ya kalau sana begini-begini. Minimal buat saya, masih ada sinyalnya tuh. Nah, tinggal orang tua mau maintain terus enggak? Kalau enggak, ambruk. Ya, seorang ibu kemarin, aduh Pak Pingman, buku jawaban inspiratif saya bawa ke Amerika, saya kasih anak-anak supaya mereka belajar semua. Bagi saya bagus juga, cuma jadi tidak bagus ketika ibunya sendiri gak lambat membacanya. Anaknya disuruh baca cepat-cepat. Saya bilang jangan begitu dong, kita juga mesti belajar. Jadi saya keringkali juga mesti duduk, ngomong sama banyak anak-anak, urusan kebenaran itu mesti seperti apa. Ajarkanlah itu dengan baik, ajarkanlah itu dengan menarik kebenaran itu. Supaya anak itu punya impression, punya apa namanya kesukaan tersendiri terhadap Alkitab Firman itu. Dan dia mau belajar di sana. Ini menjadi gugatan yang serius yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Ya. Nah jadi saudara-saudara, bagaimana kita mengerti itu? Oleh karena itulah ketaatan dan ajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Harus diajarkan kepada anak. Ayah dan ibu terlibat dua-duanya. Tanpa boleh berargumentasi. Saya kan suami Pak sibuk kerja jadi gak sempat untuk didik anak. Gak bisa. Saya kan ibu rumah tangga Pak. Kadang-kadang kalau ngomong anak sekalah melulu. Ya sudahlah, matematika kalah kau gak apa-apa. Jangan sampai firman Tuhan kau pun kalah. Itu masalahnya. Saudara gak akan lebih pintar dari anak saudara ada urusan yang lain-lainnya. Ya anak saya ngajarin saya urusan kalau sudah main komputer. Mana saya bisa menang lawan mereka. Tapi kalau saya pendeta kalah dengan dia urusan Alkitab. Gak tahu lagi aku apa yang mesti ku omongin sama anakku. Apapun pertanyaan dia, saya harus bisa jawab. Kayak itu karena di kedokteran, kadang-kadang kan begitu. Mercy killing itu kan legal. Lu mau ngomong apa? Gak bisa kita dibawa-bawa. Pak, ini gimana Pak kalau problem gini? Nah, kita bicara tentang etika medis. Ya, kenapa orang ngomong begini, begini, kenapa begini, begini, dan terus kita berdiskusi. Siapa bilang tidak bisa? Ya, karena anak saya pernah bilang, bisa, lalu debat sama dosen begitu ya. Terus akhirnya dia bilang gini, aku susah juga jadi ngomong nih. Ah, masukkan beberapa kunci tajam lagi gitu ya. Saya kasih tahu ke dia. Siapa bilang tidak bisa? Nah bagaimana anak itu harus berhadapan dengan realita di luar sana. Yang membuat dia terkejut-kejut. Jadi saudara, anak itu harus kita dampingi terus untuk bisa mengerti. Bagaimana problema kehidupan di luar sana. Kita fisika belajarnya dulu pas-pasan ya. Anak kita sekarang gila-gilaan loh. Fisikanya hebat-hebat sekarang. Bisa-bisa mereka gak percaya Tuhan nanti gara-gara itu. Ya, saya berani taruhan kalau anak-anak kita sekarang ngomong sama kita. Secara umum soal evolusi. Bisa jadi anak kita secara teori ya lebih kuat dari kita. Karena perkembangan sains yang begitu hebatnya itu ditumpahkan pada anak-anak sejak ini. Ditambah lagi. Anak-anak bisa akses ke internet. Lalu mereka belajar banyak yang kita jarang-jarang buka. Maka mereka ada di sana. Lihat di sana. Belajar di sana. Karena itu saudara, berapa seriusnya orang tua masa kini. Sebagai orang tua Kristen digugat di dalam mendidik dan mengajar anak itu. Maka kita memerlukan investasi waktu yang luar biasa dan pengorbanan ekstra untuk menginterpretasi juga waktu bagaimana belajar kebenaran supaya kita bisa mengajar pada anak-anak kita. Ya. Saya menemukan banyak anak-anak kritis. Buat apa ke gereja? Sama aja kok. Yang enggak ke gereja juga lebih baik dari yang di gereja. Untuk apa? Anak-anak diajar humanisme yang sangat tinggi, menghargai persahabatan, kejujuran. Buat apa jadi orang Kristen? Enggak bisa dipercaya, enggak bisa jadi sahabat. Ya. Mendingan jadi orang dunia, tapi kita bisa pegang omongannya. Itu sebab kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita bikin tanda tangan atau apapun, ya, surat PO atau apapun, udah meterai, tanda tangan, stempel. Ya. Sometimes kalau di sana dicop aja tanda tangan enggak pakai meterai. Atau di tanda tangan kagak ada meterai. Dia cuma jawab, sekelembar surat ini mudah dibuang di apapun. Tapi apa yang kukatakan itu pertanggungjawaban. Satu teman saya punya case di Singapura. Secara paper, dia cukup kuat sebetulnya. Kadang gak ada paper perjanjian. Lalu dibawa ke court, lalu ada pengadilan. Karena orang ini menggugat bagi hasil gitu ya. Jadi sebetulnya waktu mereka tuh ngomong-ngomong, okay, nanti kita bagi hasil. Tapi dirumuskan gak utuh papernya. Tapi sidang terus, hakimnya cuma tanya begini. Okay, di paper ini kalian masih bisa berdebat. Pertanyaan saya kepada kamu, tolong jawab jujur. Pernah gak kalian diskusikan ini? Yes. Pernah gak ngomong ini? Yes. Dan you bilang setuju? Yes. Penuhi kewajibanmu. Papernya dipinggirin tuh. Kita udah bukti tertulis pun bisa jadi gak jadi tuh. Saya pikir-pikir ya, courtnya gila juga ya. Karena you udah akui itu pernah diskusi, pernah. Tapi kan gak ada di paper. No. Apa artinya paper? Just to remind you. Kamu bukan paper itu, kamu. Yaudah. Dia bilang, terus lu gak debat? Pak, di sana makin debat bisa makin parah lagi. Makin berat. Ya udah kita terima aja putusannya. Finish. Lalu dia mesti bayar berapa ratus ribu US pada waktu itu. Ya, daripada rame, Pak. Tapi saya pikir-pikir ya. Ya benar juga. Hebat ya. Legalitas hukum itu tinggi setengah mati loh. Di sini sudah ada surat keputusan MA pun bisa dilawan. Karena penuh keajaiban. Enggak heran kalau anak-anak makin hari makin kurang ajar dan ngelawan. Jangan heran kalau anak-anak tidak ada sopan santun lagi sama pemerintah ini. Jangan heran orang kalau tidak lagi mau taat pada pemimpin. Kacau balau. Mengerikan ya. Nah jadi di sini kita belajar sesuatu yang kekasih pada realita ini. Aspek yang kedua yang kita mau lihat dari Amsal 29. Ya, ayat 19 dikatakan begini. Coba kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Amsal 29 ayat 19. Ya. Siapa yang sudah ketemu? Pada hitungan ketiga kita baca. Satu, dua, iya. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti namun ia tidak. Menarik ketika dikatakan kalau kamu pemimpin ngajar hambamu itu enggak cukup dengan kata-kata saja. Dia enggak akan mau. Sama dengan anak, saudara. Orang tua mendidik anak, kita jengkel. Kamu yang diomongin, kamu gak mau dengar. Kamu berapa lama lagi ngerti? Sebetulnya kalimat itu cuma mengulangi kalimat yang emak kita pernah ngomong sama kita juga sih ya. Kamu ini berapa lama ngerti? Kamu ini diomongin gak ngerti-ngerti. Waktu kita anak-anak, mama kita juga ngomong begitu tuh. Bapak kita juga ngomong gitu. Dan memang kita gak ngerti. Gantian kita tua ngomong lagi sama anak kita. Kita lupa, kita dulu pun pernah gagal. Sekarang contoh saja, apa yang membuat kamu bisa mengiyakan orang tuamu? Respekmu. Dari mana respek itu datang? Keteladanan. Oleh karena itu, saudara, tidak cukup hanya mengajarkan kepada anak itu apa yang harus diajar. Tapi modelnya apa? Nilainya seperti apa? Founding father kita kalau bicara, semua orang mengiyakan. Karena mereka, presiden iya, pejuang iya, dibuang pun pernah. Kalau yang sekarang gak pernah susah, tau-tau enak-enak saja. Ngomong, ya gak didengerin. Tau dia ngomong, dia juga gak lakukan kok. Ya, oleh karena itu saudara menjadi role model menjadi sangat penting. Oleh karena itu, mengapa saya harus taat, kata anak. Lihat papamu. Lihat mamamu. Seperti kami taat pada Tuhan. Kami taat pada oma dan opamu. Lalu dia lihat, oh iya ya. Dilakoni kok. Kenapa saya harus dengar oma opa? Omong apa juga ngomong seenaknya saja. Maksa aja mau-maunya. Anak-anak kita tidak bisa lagi bodoh-bodohi. Hari ini mungkin kita bisa pakai rotan untuk mengancam dia. Tapi maafkan saya, umurnya akan bertambah. Rotanmu itu dipatahkannya. dan dia akan mulai melawanmu. Akan tiba waktu di mana dia bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, ayo kita investasi hidup kita dengan sungguh-sungguh. Berkelahi dengan jujur. Nah, ini menjadi pemikiran kita yang mesti kita perhatikan. Oleh karena itu, model keteladanan kita adalah alasan anak yang paling kuat untuk dia mau menjadi taat. Saya suka ungkapan, 1000 perkataan kurang kekuatan, tapi 1 perbuatan sangat dahsyat kekuatan yang dihasilkan. Ketika perbuatan itu jadi contoh. Ya. Saya pikir ini yang sangat diperlukan. Kegagalan kekristenan, kegagalan gereja masa kini dalam tataran kualitas adalah terlalu banyak khotbah KKR, tapi tidak kelihatan perbuatannya. Beda antara khotbah dan perbuatan. Sehingga ini menjadi bagian yang mesti kita perhatikan. Bagaimana dalam keseharian kita berkelahi, saudara. Oleh karena itu, model sebagai teladan menjadi sesuatu yang tidak bisa, tidak harus ada pada diri seorang anak. Tetapi model itu tidak boleh berhenti hanya sebagai role model teladan yang tidak interaktif. Artinya begini, banyak kan kita menemukan ayah-ayah yang baik. Pergi kantor, pulang kantor, gak neko-neko tuh. Baik loh orangnya. Kenapa anaknya gak baik ya? Banyak yang kita bikin bingung ya. Heran loh kalau ngeliat papanya mamanya baik loh. Ya. Seorang dosen saya dulu kita berdiskusi. Ya saya ngeriset katanya. Akhirnya model seringkali gagal. Karena banyak orang tua berusaha jadi model untuk anak-anaknya. Tapi tidak jadi modal untuk mereka. Istilah modal adalah istilah yang saya ambil sendiri sebetulnya. Ya, cuma mau bermain-main di M gitu ya. Dulu kan saya pernah model, modal, motor. Ya. Saya bilang sama dia, oh gitu ya. Iya, kita ngeriset nih. Ini bapak emaknya cukup baik, ini kok anaknya gak gitu ya. Oleh karena itu menstimulan anak itu dengan kebenaran firman. Baru itu jadi dalam hidup saya. Dan saya mendorong dia untuk melakukannya sebagai motor. Modal adalah keteladananku. Bagaimana aku memainkan peran itu dan dia lihat. Model adalah bagaimana hari-hariku di rumah. Dan aku di luar itu jadi investasiku pada dia. Motor bagaimana aku mendorong dia. Kalau modal itu terus aku juga membekali dia. Nih. Ah papa cuma, papa gak cuma ngomong. Papa lakukan. Tapi maaf ya, jangan mengharap anakmu langsung mengerti apa yang kau mau. Karena jangan lupa, kita pun terlambat belajar untuk jadi orang baik. Waktu kita anak-anak. Tapi didik kepada anakmu dan jangan menyerah. Mungkin berbuahnya agak lambat. Tapi engkau akan tersenyum. Bahkan dari kuburan sana kali. Udah dikubur kita anak kita baru baik. Ya, jadi kalau saya hitung-hitung hidup saya separuhnya bikin mama saya susah. Lebih dari separuh. Sisa dikit kemari baru dia lihat saya baik. Dulu dia nangis-nangis ngeliatin saya. Ampun-ampun ini anak satu kan begitu. Makin kemari, ya. Lalu dia dipanggil Tuhan. Nah, saya juga nggak tahu umur saya sampai berapa nanti. Sempat nggak saya melihat anak-anak ini luar biasa, misalnya. Ya, menjadi hebat. Biarlah Tuhan berkarya pada diri mereka. Tapi saya harus memodalinya. Supaya kalau aku mati, pertanggungjawaban dengan Tuhan bisa clear, bisa beres. Tugas tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua itu seperti apa? Oleh karena itu, saudara, ajaran dan model itu harus sejalan. Apa yang kita ajarkan pada anak, itu yang kita lakukan. Dan bagaimana kita mengerjakan itu? Bagaimana kita berprinsip dalam nilai-nilai kehidupan kita itu? Nah, ini menjadi penting. Sehingga anak-anak itu bisa belajar, melihat, dan bergumul sendiri. Biar mereka mengalami dan berinteraksi dengan kehidupan. Supaya mereka tahu bagaimana sebuah perjuangan harus dilakoni dan dikerjakan. Sehingga saudara-saudara, nilai ketaatan dan keteladanan menjadi amat sangat dekat. Tolonglah anakmu untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan firman Tuhan. Supaya dia jadi anak yang taat pada orang tuanya. Tapi jangan lupa, itu gak gedebak buk jatuh dari langit begitu aja. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik dan mengajarkan kepada mereka. Dan sekaligus menjadi model untuk mereka. Saya pikir ini yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Sehingga dengan demikian, kita betul-betul bisa memainkan peran kita. Dan berjalan dalam kehidupan kita dengan tidak gentar terhadap berbagai persoalan, pergumulan yang datang silih berganti. Tetapi bagaimana sungguh-sungguh kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh kuat dalam hidup kita. Ya. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan begini. Bagi saudara yang sudah ketemu tadi pembatas dibuka. Kita baca sama-sama ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang ketaatan pada anak harus menjadi sikap iman dari orang tua yang percaya. Kuasa Allah akan nyata dan bekerja pada diri anak itu. Ya. Kita mengajar, bagus. Kita jadi model, bagus. Tapi jangan pernah mimpi kita punya kekuatan untuk mengaktualisasinya. Tetap kasih karunia Tuhan yang bekerja. Apakah doa kita tulus kepada Tuhan? Apakah hidup kita tulus di hadapan Tuhan? Maka Tuhan akan menolong anak itu punya hati yang taat. Berproses dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus berlomba dalam menolong anak taat seturut dengan ketidaktaatan atau perlawanan anak itu. Maksudnya gimana Pak? Makin bebal anak itu, makin betul-betul kita menyerahkan diri. Makin sulit anak itu diatur, makin betul-betul kita mengajarkan kebenaran ini. Perkelahiannya sengit. Kita gak bisa abe bilang, udah urusan dia bodoh amat. Sometimes mungkin saking emosinya kita keluar kalimat begitu. No. Nah, itu sebab orang tua selalu punya reserve dalam batinnya. Selalu punya stok air mata untuk anaknya. Menangis. Mungkin anak itu tidak pernah lihat. Tapi air mata yang menangis, doa yang disandungkan, enggak akan pernah sia-sia. Jadi saya pikir ini jadi perlu. Kalau saya ingat mama saya, ya, secara teori mendidik, payahlah kalau saya sudah belajar sekarang ini. Saya lebih takut sama tante saya dulu daripada sama mama saya. Jadi kalau titip ngajar itu, tante saya dipanggil kalau kita ngelawan. Kalau dia datang, udah saya ketakutan. Ya. Abis dia pulang, saya marahin lagi mama saya. Kenapa ngadu-ngadu? Saya pikir-pikir lucu juga gitu ya. Mama saya, kalau memukul saya ingat kalau saya dipukul, saya nangis. Abis saya nangis, dia ikut nangis. Terus dia nangis lagi, kamu sih tadi nakal, kamu sih tadi. Lalu dia nangis lagi. Akhirnya itu jadi kurang baik juga. Karena dia mukul saya nangis, dia ikut nangis. Jadi lama-lama saya juga gak takut lagi kalau dipukul. Ntar sama-sama nangis ini kok. Kan kira-kira begitu ya. Tapi memang dia punya pergumulan personal dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana batinnya, anaknya ini adalah kebahagiaannya tapi juga kesusahannya sekaligus. Kami tiga laki-laki. Bagaimana dia mengatur tiga anak begini? Ya, tetapi yang saya tahu mama saya adalah seorang yang berdoa terus-menerus. Ya. Sometimes kalau dia berdebat dan ya saya selalu mendebat mama saya kalau bicara. Ya. Saya ingat kalau dia doa pakai nangis begitu, saya paling marah. Udah jangan kesengsengsen lagi di gereja karena kami di Bala Keselamatan. Dia berdiri, dia bersaksi. Baru ngomong tiga ngomong, empat ngomong, empat kata, nangis. Saya malu rasanya gitu ya. Padahal itu pergumulan batin dia. Hari ini saya ngerti semuanya. Hari ini saya pahami semuanya. Hari ini saya sangat menghargai satu tetes air mata dia. Dulu saya enggak peduli. Terus saya pikir-pikir, iya doa mamaku. Maka dia mengantar sukses anak-anaknya. Menolong anak-anaknya. Walaupun kemudian dia tidak bisa lihat lagi sepenuhnya. Ya. Tapi catatan yang digoreskannya, yang ditinggalkannya. Menjadi catatan yang manis. Ketaatan akan menjadi buah dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian. Dia berusaha seberapa dia bisa. Dia lakoni hari-harinya. Dia tidak pernah mau melepaskan tanggung jawabnya. Banyak kelemahan kekurangannya. Tapi itu jadi pergumulan doanya. Bagi saya itu menarik. Nah oleh karena itu kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak-anak ini, membentuk mereka. Ini penting sekali. Ya, saya sering cerita saya ini orang tua yang dominan. Berapa banyak saya mesti mengalah makin anak saya gede, makin anak saya. Saya bukan gak bisa. Saya tampar pun mereka bisa. Tapi bagaimana saya mulai belajar menghargai. Kadang-kadang sakit. Karena saya harus mengurangi kekuasaan saya terhadap anak-anak saya. Mereka sudah bertumbuh. Ya. Buat anak-anak kadang-kadang dilepas malah jadinya cenderung agak kurang ajar dalam tanda petik. Memanfaatkan mungkin. Ini begitu. Padahal sebetulnya gak begitu maksud kita. Tapi memang. Mengkomunikasikan kasih sayang itulah komunikasi yang paling sulit sedunia. Kalau mengkomunikasikan proyek, presentasi, gampang itu. Kasih kita paling sering di masalah mengerti. Kita tegur, kita bilang begini, wah, papa galak, papa kejam, papa jahat, biasa ya. Paling sulit mengkomunikasikan. Tetapi harus kita lakoni dan kita jalani. Karena itu terus bagaimana kita bergerak dalam kehidupan kita, terus bergumul dalam hari-hari kita, menolong mereka dalam pembentukannya. Sehingga sebagai orang percaya kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar doa kita, ceritan kita, dalam kerinduan kita. Supaya anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang taat. Menjadi anak-anak yang takut akan firman itu. Karena kalau mereka takut akan firman Tuhan, pasti mereka akan taat pada orang tua. Nah, perilaku hidup seperti inilah yang menjadi pergumulan keseharian kita. Bagaimana kita menjalani dan melakoni itu dalam hidup kita. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, biarkan itu menjadi permohonan kita sebagai orang percaya. Disitulah kita menunjukkan hidup yang bergantung kepada Tuhan, tetapi juga bertanggung jawab. Tuhan, tolong anakku supaya dia jadi anak yang taat. Bagus doamu, tapi tunjukkan dalam hidupmu. Anakku, hendaklah engkau taat. Hormati, tunjukkan. Ini loh, seperti yang papa mama kerjakan ini. Jadi dia ngeliat modelnya, dia tahu kebenaran. Biar Tuhan menggarap itu menjadi benih subur dalam batinnya. Sehingga mesti bergerak menjadi dinamika yang penting dalam hari-harinya. Ya. Biarkan mereka berproses dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, itu akan menjadi satu bagian yang menolong mereka terus untuk tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Mendidik anak bukan barang mudah. Kadangkala dalam hidup ini unik ya. Ngajarin anak orang lain jauh lebih gampang. Saya amat sangat bijaksana, berani saya pakai istilah amat sangat bijaksana kalau ngurusin anak orang lain. Nyaris tidak ada dari tangan saya ini yang saya urus kemudian tidak berbentuk. Tapi begitu nanganin anak sendiri, kelimpungan nih. Karena rasa is my asset. Ini anakku. Jadi kadang-kadang keegoisan kita itu keluar. Kalau anak orang lain kita mau marah juga. Anak orang lain enak aja lu dimarahin kan gitu ya. Jadi marahnya kita ulur tarik mendadak sabar banget. Yaelah. Sampai kadang-kadang kalau anak-anak bilang, ya bapak gue sama orang lain aja sabar, sama gue kagak. Nunggu lagi dia tua baru dia ngerti, bener juga ya bapak gue ya. Gue juga begitu sama orang lain. Baru kemudian dia akan tahu. Tetapi saya selalu berpikir kenapa tidak ya terhadap anak sendiri. Jawabannya sangat sederhana ya. Ego kita. Karena itu anak kita dilahirkan, dibesarkan, berkeringat, berdarah kita membesarkan dia. Lalu kita rasa hak kita penuh di sana. Sampai kita lupa Tuhan punya hak yang penuh atas dia, bukan kita. Maka mendidik anak itu perkelahian pertama ternyata dengan diri kita, dengan ego kita. Gak gampang susah. Karena saya nakal ekstra itu saya. Nah, tetapi ada waktu kan saya mesti lepas. Pelan, pelan, pelan. Tapi itu yang saya bilang tadi, begitu anak-anak lepas sudah rasanya kan merdeka banget ya. Waduh, kudu keluar. Gak gampang ya dididik anak sendiri. Itu yang mau saya cerita, Mas. Banyak anak lain saya tackle anak orang lain, jauh lebih mudah. Begitu anak sendiri sulitnya setengah mati. Apalagi kalau anak-anak itu ketemunya kan pas baik-baik melulu kan. Karena ketemunya kan hari suci, hari Minggu ya. Selebihnya kan Senin, Sabtu, Sabtu dia gak tahu. Kalau anak kita kan hafal kita siapa. Halo Papa, suruh kita gak ribut. Sama Mama juga ribut. Nah lo. Dia rekam itu semua. Anak-anak yang sekolah Minggu mana tahu itu. Yang dia tahu kita datang berdua udah baik-baik aja kan. Wah, dia tahu ceritanya kan cerita romantis terus. The true story-nya dia gak tahu. Tapi anak ngerekam. Makanya anak-anak beda. Gak gampang. Dan saya harus akui, saya tidak perfect sebagai orang tua. Saya harus berani akui, saya punya kelemahan sebagai orang tua. Maka saya selalu berdoa, Tuhan tolong aku didik anak-anak. Membawa mereka mengerti kebenaran. Maka saya selalu bilang sama anak-anak. Saya tidak berharap dan tidak bermimpi. Kalian terlalu repot untuk memikirkan hidup saya. Papa mama enggak pusing lah nanti kalian mau beliin mobil rumah. Itu bukan dream kita. Tapi hiduplah jadi anak Tuhan. Itu mimpi kita. Tuhan akan tolong kalian. Tuhan akan berkati. Jangan main-main dalam pelayanan Tuhan. Sungguh-sungguh. Karena kalian akan berurusan hidup ini dengan Tuhan. Kalau anak jadi anak yang taat, dia akan terima berkat Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, hormatilah orang tuamu. Supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Rezekimu menjadi murah. Ambil. Sehingga melawan orang tuanya lah kebodohan yang tidak termaafkan sebetulnya. Tetapi banyak orang tua menciptakan peluang. Dan kesalahan mengakibatkan anak-anak ini tidak taat. Nah, ini jadi pergumulan kita, saudara. Oleh karena itu setiap kita saya harap sebagai orang tua mampu memainkan hidup kita dalam ajaran dan role model. Bagaimana menggiring anak-anak ini hidup takut akan Tuhan. Membawa mereka hidup mengenal Tuhan. Dan kita berdoa sebagai gereja. Ya, supaya sungguh-sungguh anak-anak itu terpanggil. Dan betul-betul hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, saya berharap betul hidupku adalah pelajaran penting bagi anak-anakku. Tidak ada yang lebih jauh dari itu sebagai orang tua, bukan? Itu kerinduan kita. Biarlah ini akan menolong kita, memimpin kita, lalu membawa mereka. Dan terus hidup mengenal Tuhan itu. Biar hari anak ini kita jadikan momentum perenungan kita juga sebagai orang tua. Apa yang sudah kita lakoni? Apa yang sudah kita jalani di dalam hari-hari kita? Bagaimana kita menolong anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang ngerti. Saya pikir ini menjadi pemikiran serius yang perlu kita tumbuh kembangkan. Sebentar anak-anak kita akan ada di depan. Kita coba untuk memberikan mereka apresiasi. Ya. Bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan. Bagaimana hal itu menjadi pembelajaran penting. Tetapi ada bagusnya di kesempatan ini kita berpikir. Ingat, anak-anak itu bukan sekedar anak-anak yang lahir dari rahim seorang ibu saja. Tapi anak-anak di sekitar kita. Saya harap kita belajar juga mencintai semua anak-anak. Menolong mereka untuk bisa tumbuh. Anak-anak itu supaya punya kesempatan. Kalau kau bisa jadi ayah, kalau kau bisa jadi ibu bagi seorang anak yang dipanutnya, figurnya, berikan waktu untuk membentuk dia. Ya, menolong mereka, membawa mereka. Biar kita mendidik anak-anak itu seperti anak kita. Supaya mereka menjadi hebat dalam hidup ini, unggul dalam berkelahi. Maka saya percaya kita pun sebagai orang tua akan diberkati Tuhan dalam hidup kita. Kita pun sebagai orang tua akan dituntun oleh Tuhan. Di tengah kehidupan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh makna. Mainkan peran yang tidak sederhana ini. Karena memang itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Jangan menyerah terhadap benturan dan kesulitan. Tapi ingat, kemenangan ada pada perubahan diri kita. Menuntut perubahan anak, itu satu bagian. Tapi jangan lupa, perubahan diri kita sebagai orang tua adalah penentuan. Makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, terus membawa mereka menyadari kehidupan. Dan sekedar satu gambaran untuk menutup khotbah ini, saudara. Amerika mengalami kesulitan yang sangat radikal dan sangat berat. Pada tahun 50-an, terkenal dengan istilah The Lost Generation. Pada tahun 50 itu muncul kelompok-kelompok UP di Amerika. UP itu adalah orang-orang yang bekerja gila-gilaan, workaholic. Maka laki-laki dan perempuan bekerja berkompetisi. Karena akhirnya siapa yang pegang uang, siapa yang menguasai uang, dia menguasai rumah. Terjadi tarik-menarik dan merusak rekonstruksi di dalam rumah. Nah, kelompok-kelompok UP ini bekerja secara luar biasa, uang segala-galanya, lupa investasi waktu. Time is money. Padahal time is life juga, time is a process. Lupa, hanya time is money. Maka money dan money. Anak-anak terabaikan. Lalu anak-anak ini kemudian muncul dan mulai memberontak. 60-an, gaya hidup sudah mulai ke drugs. Ya, lalu munculnya musik-musik keras sebagai bentuk pemberontakan. Itu aslinya rock. Itu aslinya musik-musik metal. Perlawanan! Tidak rela tunduk. Sayang, tiap orang bermusik tidak mau belajar sejarahnya. Nah kemudian sesudah muncul era itu yang diwarnai oleh kebencian kemarahan, anak-anak mulai pergi. Jadi muncullah konsep gipsi diambil oleh anak-anak jadi hippies. Hippies itu tidak selalu orang susah. Banyak anak orang kaya pun pergi. Ya saya pernah kenal satu orang, pemilik pabrik susu bapaknya di Australia. Sampai saya garuk-garuk kepala. Saya pikir-pikir ya, kita ngeliat dia begini-begini, tidur jalan jaksa begitu loh. Lah, anaknya yang punya pabrik susu. Ini hidup saya. Karena hidup adalah kebebasan, pergi kemana dia mau. Itu mengembara, saudara. Sehingga dari 50, 60, 70, 80 terus bergerak, terus berkembang. Ya. Dari musik rock kepada hippies, dari hippies kepada gaya hidup yang asosial. Dan 2000 terjadi ledakan yang gila. Ketika anak-anak itu menjadi anak-anak internet. Bukan lagi X generation tetapi sudah jadi Y generation. Nah 50 tahun dari 50 ke 2000 beledak lagi. Anak-anak menjadi asosial. Mereka bermain di internet, dari chatting, sudah bisa menentukan untuk kawin. Gila ya, gak pernah ketemu. Maka bisa dibayangkan perkawinan akan menjadi perkawinan yang mengerikan. Just chatting. Tapi kita seringkali merusak anak-anak kita dengan mengurung dia pada dunia yang kita pikir aman. Sehingga dia kurang berinteraksi. Jangan bunuh anak-anakmu dengan itu. Beri dia ruang untuk mengenal di dunia itu. Tapi jagai dia. Jangan lepas begitu saja. Tapi jangan kurung dia karena kepicikan kita. Ulur tarik. Wah capek pak kalau memang siapa bilang nggak capek. Kalau mau nggak capek memang kurung tuh anak. Kakak boleh kemana-mana. Ini penjaranya. Prodok. Tapi kamu akan menghabisi dia. Orang-orang pintar yang frustrasi dengan dunia ini. Mereka berinteraksi dengan dirinya dan mereka sangat asosial. Akhirnya mereka berpikir bagaimana membersihkan dunia. Bunuh saja yang lain-lain supaya makin beres dunia. Kadang-kadang gila ya. Banyak anak-anak itu menjadi antik sekali dalam berpikir dan menembak banyak orang. Perjuangan makin berat. Kehadiran gereja makin dibutuhkan. Kiranya anak-anak kita jadi model bagi teman-temannya. Bagaimana menolong teman-temannya. Mengajak teman-temannya makin mengenal kebenaran. Tidak mudah. Karena anak kita bisa jadi sendirian. 10 temannya lain arusnya. 20 lain. Kadang-kadang anak kita keseret. Maka kita mesti kuat lagi doa. Supaya dia kuat dan menarik yang lain. Mari kita tolong anak kita menjadi taat. Dengan memberikan modelnya. Dengan mengajarkannya. Dan kita konsisten dalam hari-hari kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.